Izinkan malam ini saya ingin bernyanyi dengan tidak seperti biasanya untuk mengungkapkan perasaan kerinduan yang mendalam dan spesial untuk semuanya. Lintang sing ono ing wangi gawe kangen ati, ati sing tansah nandang kasmaran iki. Endah esemu gawe bunga atiku, mung sliramu pepujian ning atiku. Oh, ning awang katon netramu ing saben wengiku, keroso ing sumiliring angin jalu. Seliramu dungi mas sing jadi memani ekalbu, mung seliramu sing ono ning atiku, aku tresno seliramu. Rasa kangen mareng sliramu, nadyan batin pengen ketemu, amung bisa nyawang fotomu. Oh, abote mendem kangen, kangen sing ning jero dodoku, gede rasa tresno iki amung tak simpan ning jero. Nyawang fotomu, hey. sorry.